Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu dan ba'd. Nawasib yang menasabkan dengan sendirinya. Anda ya Fana, Mbak Sofia. Wahia. An walan wakil tidak. Baik. An walan wakai idan. An disebut dengan apa ya Khana? Pastikbalin. Menasabkan dengan syarat. Dua bahasa. Syaratnya apa? An beramal, menasabkan dengan sendirinya. Dahului. Ilmun. Sudah didahului atau tidak didahului? Tidak didahului. Tidak didahului oleh ilmun dan tidak pula dan. Kalau didahului dengan ilmun bagaimana? Kalau didahului dengan ilmun. Ilmu. Maka masuk. Annya itu adalah mukhafafa. Natsakila. Fi'il mudhari istilahnya marfu isimnya dhamir sya'an yang maktuf. Contohnya apa? Alima'an sayakunu qadralidhan. Ya Fana. Wajrani. Ayat apa saja? Kamu mansub. Mansub berarti annya apa? Masdariyah. Nasibah masdariyah. Nah. Mukhafan sakila. Nah, mukhafan sakila. An walan, lan ya ba Azam. Abah Lukman Azam. Nabiyan wa nasbiyan wa istiqbalin. Contohnya apa? Alayhi akifina. Kai. Bentar ya Fana. Huruf apa itu? Masdarin. Harfu nasbiyan wa masdarin. Menasabkan dengan sendirinya dengan syarat apa? Didahului dengan bukan ditakdirkan, didahului dengan lam, lafdan atau takdiran. Contohnya apa ya, Fana? Abu Usman. Kaila tak sau. Di kaila tak sau. Situ kai adrusa. Jika tidak didahului dengan lam, lafdan atau takdiran, ya Afana? Terus, fi'il sederhananya? Fi'il sederhananya masuk dengan an mutmarah wujuban. Idzan, menasabkan, disebut dengan huruf apa ini, ya Afana? Idan disebut dengan huruf apa? Nasbin. Wajawabin. Wajazain. Nah, huruf nasab, jawab, dan balasan. Menasabkan fi'il mudhari' setelahnya dengan syarat ya, Fana Banu Umair. Langsung bergandeng dengan apa? Fi'ilnya. Baik, syarat yang lainnya di awal kalimat jawab. Syarat yang ketiga dari kosan dan apa? Lanahi. Ulangi, syarat yang pertama apa? Tetapi awal jumlah. Jawab, dua. Fi'il setelahnya bermakna Iqbal. Syarat yang ketiga, selain sumpah dan la nafiah. Contohnya ya kana ba Raihan. Idan tanjaha, jawaban dari ucapan seorang yang mengatakan apa? Saat tahidufi durusi, idan tanjaha, terpenuhi syaratnya. Baik. Jika tidak terpenuhi syaratnya maka tidak beramal. Baik, bagaimana nastamir? Qala syari wa qawlu wa tusamma harfa jawabin wa jazain. Dan idan dinamakan dengan huruf jawab dan jaza. Summiyat harfa jawabin li wuku'iha fi kalamin yujabu bihi kalamun akharu. Dinamakan dengan huruf jawab karena terletaknya idan di dalam sebuah kalam yang dijawab dengannya ucapan yang lainnya. Tadi kan dikatakan apa misalkan, sastahidu fidurusi, saya akan sungguh-sungguh dalam pelajaranku. Menjawab idan tanja. Sawa'un waqa'at fi sadrihi au hasbihi au akhirihi. Sama saja apakah terletak di awalnya, di tengahnya atau di akhirnya. Wala taqa'u fi ibtida'i kalamin laisa jawaban an syai'in. Dan idan itu tidak akan terletak di permulaan kalimat yang bukan jawaban dari sesuatu. Kalau tiba-tiba idan saja di awal tidak ada, mesti dia merupakan apa? Jawaban. Wa summiyat harfa jaza'in li'anna madmunal kalamin ladhi hiya fihi jaza'un limadmuni kalamin akhara wa hadha sabitun laha ghaliban. Dinamakan dengan huruf jaza' balasan ya, karena kandungan kalam yang idan itu ada pada kalam tersebut sebagai balasan dari atau terhadap kandungan kalam yang lain, dan ini tetap ya, sabit untuk idan secara ghalib kebanyakannya. Misalkan ada yang mengatakan kepadamu, sa'azuruka, aku akan menziarahimu. Idan apa? Ukrimaka, kalau begitu akan memuliakanmu. Ini kan balasan, memuliakan orang yang datang. Baik, ini asalnya ya, harfu jawab wa jaza sebagai jawaban dan juga balasan. Wa qad tatamahhadu lil jawabi faqat. Kadang-kadang murni untuk jawab saja. Enggak ada balasnya. Cuman jawaban saja. Bidalili annahu yuqalu uhibbuka. Dengan dalil kalau dikatakan ada orang berkata wahai buka saya mencintaimu, fatakul, kamu katakan idan azunnuka sadiqan. Kalau begitu idan azunnaka sadiqan. Azunnu apa azunna ini? Busman. Busman terus mati. Adunnu apa adunna? Kenapa? Syaratnya terpenuhi tidak? Di awal kalimat jawab. Ya? Nah. Tidak ada pemisah. Nah. Mustaqbal. Mustaqbal atau hal ini? Sekarang atau akan? Idzan adunnu. Sekarang, ya, sehingga batal, tidak terpenuhi syaratnya. Idzan adunnuka shadiqan. Kalau begitu aku menyangkamu jujur. Kapan dia menyangka? Sekarang setelah orang itu berkata kepada kita. Nah, sehingga di sini dibaca rofa. Ini contoh yang batal amalannya dan sekaligus idzan tidak menunjukkan balasan. Hanya jawaban saja. Jadi harfu jawab wa jaza itu tidak lazim, tidak mesti harus ada dua-duanya. Kadang hanya jawaban saja atau jaza saja atau dua-duanya. Itla mujaza tabihuna, karena enggak ada balasan di sini. Aku menyangkamu jujur, kan enggak ada balasan dari ucapan uhib juga. Lianna dhanna sidqi waqi'un fil hali, karena prasangka sangkaan jujur ini terjadi di waktu sekarang dan juga sehingga batal lamaran. Wala yasluhu ayakuna jazaan lidzalikal fi'li, dan juga tidak tepat untuk dia menjadi balasan bagi perbuatan itu. Ya, adunnuka ini enggak pas. Layas loh untuk menjadi jaza. Nah, it al jazau labudda fihi minal istiqbal. Karena yang namanya balasan itu, ya nanti ya waktunya akan. Faedatun qad nadzama ba'duhum syurutat tsalatsata. Faedah, sungguh sebagian ahli nahwu telah menazam membuat syair syarat-syarat yang tiga ini. Wa ma yajuzul faslu bihi 'ala qawlin dha'ifin, dan apa yang boleh memisahkannya berdasarkan pendapat yang lemah. Lebih mudah ngapalkan baitnya apa lebih mudah ngapalkan syarat-syarat ini? Ya kalau kita mungkin lebih mudah ngapalkan syaratnya satu ini. Baiknya tambah mikir lagi. Kalau Arab mungkin lebih mudah. Ya, baiknya ini. Qala a'mil idan da'atatka awalan wa suqta fi'lan ba'daha mustaqbalan. Wahdar idha a'maltaha an tafsila illa bihalfin aw nida'in aw bila. Wafsil bidharfin aw bimajrurin ala ra'i ibni usfurin ra'isin nubala. Amalkan idzan, ya, jika datang kepadamu awalan, syarat pertama di awal kalimat. Wasukta fi'lan ba'daha mustaqbalan, dan kamu sebutkan fi'il setelahnya waktunya akan datang. Syarat yang kedua dan tiga, tidak ada pemisah dan waktunya akan. Dan hati-hatilah apabila engkau mengamalkan idzan ketika ada pemisah. Dipisah antara idzan dan fi'ilnya kecuali dengan satu, sumpah. Dua, nida. Tiga, la. Empat, dorof. Lima, majrur. Menurut pendapatnya Ibnu Usfur, pimpinan para nubala, orang-orang yang cerdas. Nah. Selesai dari penasob yang menasobkan dengan sendirinya. Ada berapa tadi? Empat, ya. An, lan, kai, idan. Sekarang kita berpindah kepada yang menasabkan dengan an, menasabkan dengan an. Yaitu menasabkan dengan perantara an. Wasani mayan sibul mudhari abi itmari an ba'dahu. Yang kedua adalah apa yang menasabkan fi'il mudhari setelahnya dengan disembunyikan an setelahnya. Ismani, ada dua. ma tutmaru an ba'dahu jawazan wa ma tutmaru an ba'dahu wujuban. Nah, apa yang disembunyikan an setelahnya jawazan, yang kedua adalah wujuban. Kalau jawazan itu berarti boleh ditampakkan, boleh tidak. Kalau wujuban wajib disembunyikan. Wala syariqalu ma tutmaru an ba'dahu jawazan ila akhirih, makna idmariha jawazan annahu yajuzu idharuha fil kalam. Maknanya disembunyikan an itu jawazan boleh adalah boleh ditampakkannya di dalam kalam. Ketika dikatakan boleh disembunyikan, berarti otomatis boleh juga ditampakkan. Kaya juzu finawi jitu li akro'a antakula jitu li an akro'a. Maka boleh dalam contoh jitu li akro'a, aku datang untuk membaca. Di sini kalau pendapatnya Basriur kan mansubnya dengan an mutmarah jawazan, dengan lamu kai, lamu ta'lil. Nah, tapi kalau Basriur ini dengan an, maka boleh dikatakan jitu li an akro'a. Annya boleh tampakkan, boleh disembunyikan. Qala ta'ala wa umirtu li'adila bainakum. Aku diperintahkan untuk berbuat adil di antara kalian. Syaitnya di sini, adila. Mansubnya dengan apa? Ya, fa'na ba'alif. Indaman. Indah basriin, ama indah kufiin. Mansubun bi. Bilang. Fil ayatil ukhra wa umirtu li'an. Perhatikan di ayat yang lainnya Allah sebutkan wa umirtu li'an akuna awwalal muslimin. Aku diperintahkan agar supaya aku menjadi muslimin yang pertama kali. Isinya li'an, ditampakkan an-nya. Wa ma'na itmaruha wujuban annahu la yajuzu idharuha fil kalam. Makna wajib disembunyikan adalah bahwasanya tidak boleh ditampakkan idan di tidak boleh ditampakkan an di dalam kalam. Nah, adapun rinciannya kapan jawazan dan kapan wujuban insyaallah pada pertemuan yang berikutnya bismillah taala nastawi bi hadza wa rabbuk. Jadi idan tadi sebagai satu jawab dan jadah. Nah, tadi kita terletak di awal, di tengah, di akhir itu gimana? Sumiat harfa jawabin li wuku'yah bi kalamin yujabu bi kalamun akhar sawa'un waqad fi sadrihi, di awal atau di tengah atau di akhirnya. Yaitu idannya itu bisa di awal, di tengah atau di akhir begitu. Di tengah, di awal contohnya tadi idan tanjaha, misalkan antum berkata sajtahidu fi durusi, kita katakan idan tanjaha. Kalau di tengah berarti apa? Anta idan tanjahu. Idannya di tengah. Anta tanjahu idan. Di akhir. Tapi kan syaratnya beramal ketika di depan saja. Artinya idan itu bisa di depan, bisa di tengah, bisa di akhir. Tapi kalau menasabkan hanya di depan saja. Terus yang terkait tadi kan? Kenapa? Ketika dia di ditakdirkan adalah. Nah. Tidak ditakdirkan adalah. Itu dari secara makna itu. Artinya beda. Maknanya sama. Cuman kalau enggak tidak ini, si pembicara tidak meniatkan lam berarti ke huruf jer. Fi'il salahnya mansubnya dengan an mutmarah wujub. Nah, contohnya apa? Jitu kai akra. Akra mansubnya dengan apa? Berarti nah, tanya dulu si pembicara, antum pakai lam enggak? Enggak. Oh, berarti dia maksudnya dengan antum marah wujuban. Nah, kalau diniatkan berarti an mutmarah dengan apa? Dengan ke itu sendiri. Barakallahu dengan ke itu sendiri. Kalau ada lam yang ditakdirkan, diniatkan. Barakallahu. Terima kasih. Terima kasih.